Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Qutilal insanu lu'inal kafiru ma akfarahu istifhamu tawbikhin ay ma hamalahu alal kufri min ayyi shay'in khalaqahu istifhamu taqririn thumma bayanahu faqala min nutfatin khalaqahu faqaddara alaqatan thumma mudghatan ila akhiri khalqih thumma sabila ay tariqa khurujihi min batni ummi yassarahu thumma amatahu fa akbarahu ja'alahu fi qabri yasturuhu thumma idha sya'a ansharah lil ba'thi kalla haqqan lamma yaqdi lam yaf'al ma amarah bihi rabbuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu mulku samawati wal ard alladzi yuhyi wa yumit wa huwa al-ghafurul rahim dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid innahu huwas samii'ul qarib. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mustafa al-amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala في كتابه التفسير بعد قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان لعن الكافر ما أكفره استفهام توبيخ أي ما حمله عن الكفر قتل الإنسان kalau makna harfiahnya dibunuhlah manusia. Taib. Qutilal insan ini kalimat yang zahirnya khobar. Ya. Manusia dibunuh atau manusia celaka. Tetapi dia adalah jumlah du'aiyah. Ya, kalimat doa. Kalimat doa. Qutilal insan ay lu'inal kafir. Berarti qutila ditafsirkan lu'ina. Al insan ditafsirkan al kafir. Di sini qutila bermakna lu'ina, berarti menunjukkan doa. Segala yang disebut sebagai doa keburukan maka itu namanya laknat. Terlaknatlah manusia. Manusia yang dimaksud di sini al-kafir sebagaimana ditafsirkan di sini. Qutilal insan. Dia al-insan berarti bukan istighraq li kulli insan. Bukan semua manusia melainkan al-kafir. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Al-Baydawi qutilal insan ay du'aun 'alaihi. Du'aun alaihi. Du'aun alal insan. Doa keburukan buat manusia yang di sini dimaksudkan al-kafir. Du'aun alal kafir. Jadi du'aun ala mendoakan keburukan. Ya. Yeah. Kalau du'aun li dengan ta'adilam, maka itu doa kebaikan. Ya. Misalnya antum bilang ke teman antum, udu'uli, doakan kepada saya kebaikan. Kalau doa, da'a ala, doakan keburukan. Kata Al-Baydawi rahimahullah, du'a'un alaihi bi asna'id da'awat. Ya. Dengan seburuk-buruk doa. Itu maksudnya mendoakan keburukan dengan seburuk-buruk yang didoakan. Qutilal insan, lu'inal kafir. Baik, di sini muskilah al-kafir berarti khas. Al-insan lafal zahirnya am. Nah, di sini tafsir zahirnya am, tapi yang dimaksudkan adalah khusus untuk orang-orang kafir. Baik. Jadi qutil al-insan satu kalimat. Ma akfaroh satu kalimat. Dalam satu ayat ada dua kalimat. Qutil al-insan khalas jumlah doa'iyah. Baik, jumlah doa'iyah itu dia khobariyah atau insya'iyah? Dia jumlah khobar atau insya' dalam balaghah atau usul fiqih? Dia termasuk insya'. Jadi qutil al-insan ini bukan mengabarkan, tapi mendoakan. Ma akfarah. Ma akfarah. Ini kalimat baru lagi, walaupun di ayat yang sama. Ma akfarah. Kalau di tafsiran al-Jalalain, istifhamu taubih. Istifhamu taubih. Ketika disebut istifham, rimanya talabul fahm asli, yaitu istifham, bertanya. Tapi tidak semua bertanya memaksudkan untuk mendapatkan jawaban atau meminta pemahaman pada hakikatnya. Melainkan bisa ada maksud untuk takrir, ada maksud untuk taubih, dan maksud lain-lain. Di sini istifhamu taubih, yaitu sighahnya istifham. Tapi maksudnya taubih. Apa arti taubih? Mencela, menjelekkan, mencerca, mencaci, memperburuk citra. Nah, itu taubih. Wabakhoy wabihu, taubih. Jadi ini istifham. Istifham secara zahir dari format atau kalimat. Taubih maksud. Istifhamu taubih. Nah, taib. Seolah-olah bertanya, dan memang kelihatannya bertanya. Ma akfarahu. Ma artinya berarti apa yang akfarahu. Akfara yukfiru, menjadikannya kufur. Apa yang membuat dia kufur? Makanya ditafsirkan di sini, ma akfarahu ay ma hamalahu alal kufri. Itu apa yang membuat dia kafir? Apa yang membuat dia kok kufur? Apa? Apa penyebab kekufuran dia? Ini bertanya. Sekarang siapa yang bertanya? Ah. Siapa yang bertanya? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini, bertanya untuk mentaubih, mencela. Apa yang membuat dia kufur? Khalas di sini kan, ini tafsiran kalau kita bilang ma akfarahu itu istifham taubih. Baik. Apakah cukup ada tafsiran cuma itu saja atau ada tafsiran lain? Ada tafsiran lain. Ma akfarahu. Siapa yang bisa tahu? Sighah atau bentuk ma kemudian fi'il seperti ini? Ya. Selain kelihatan sebagai istifham, dia juga kelihatan sebagai ta'ajub. Ta'ajub. Antum lihat akfara. Ya. Kalau misalnya antum bilang antum melihat qamar, qamar, qamar itu bulan, dan antum bilang bulan Masya Allah, bulan ini indah sekali. Bahasa Arabnya berarti ma ajmalal qamara. Ya. Ma ajmalal qamara. Ma ajmala. Ini menunjukkan ta'ajub. Apa ta'ajub? Takjub. Masya Allah, luar biasa. Indah sekali bulan ini. Ya kan? Tapi tafsiran ta'ajub tersebut tidak dipakai di sini. dipakai di sini. Apa sebabnya? Sebabnya karena di Asy'ari. Enggak bakal dipakai. Kalau misalnya qutilal insanu ma akfara, ma akfara kalimat ini kemudian dipakai ma akfara ta'ajjub, maka itu membatalkan yang biasanya dikenal oleh kalangan Asy'ariyah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ma akfara, ini ma akfara ini ta'ajjub. Siapa yang ta'ajjub di sini? Allah. Dan kalangan Asy'ariyah mereka menafikan sifat ajab untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya kalangan Asy'ariyah tidak menafsirkan ma akfara ini sebagai ta'ajub dari Allah. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat ajab untuk Allah subhanahu wa ta'ala karena memang ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bahkan qutilal insan itu juga menunjukkan ta'ajub. Ta'ajub dan artian untuk menjelekkan sesuatu yang dia takjub terhadapnya. Ya. Uslub seperti qatalahullah, qatalakallah, itu seperti itu emang untuk taubih, tapi ada sisi ta'ajub. Tapi takjub dengan keburukan suatu itu. Maka didoakan jelek gitu. Ya. Didoakan kejelekan. Maka qutilal insan ini juga ada ta'ajub juga. Ma'akfaroh lebih kental lagi ta'ajubnya. Tapi karena lafal ma'akfaroh ini memang ada dua kemungkinan. Dari kalimatnya memang ada dua kemungkinan. Imma dia istifham. Dan imma dia apa? Ta'ajub. Bisa enggak dua-duanya? Mungkin aja. Tapi bagi kalangan Asy'ariyah enggak. Enggak mungkin ini. Sighah memang mungkin ta'ajub, tapi tidak mungkin ini dimaksudkan ta'ajub. Kenapa? Karena ini kalam Allah. Dan kalau misalnya kita bilang ini ta'ajub, berarti kita sama dengan mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat ajab. Sifat takjub. Ya. Maka Abu Hayyan Al-Andalusi dalam Al-Bahrul Muhit. Di Al-Bahrul Muhit ini kitab tafsir tapi lebih fokus di i'rab. I'rab, bahasa Arabnya, di i'rab. Berkata Abu Hayyan, "Al-zahir, yang zahir dari ma akfarah." Kalau disebut yang zahir berarti yang lebih pantas asalnya, lebih kelihatan di benak ulama. Ma akfara ini annahu ta'ajjubun min ifrati kufrihi, adalah sebuah ketakjuban terhadap tingginya kekufuran orang-orang kafir ini. Karena mereka mengingkari Allah, mengingkari ba'ats, mengingkari hari kebangkitan. Zahirnya begitu. Ya. Kemudian wa ta'ajjubu binisbati lil makhluqin, dan ta'ajjub yang ini ma akfara. Kalaupun misal kita bilang ya ini ta'ajub betul, tapi ta'ajub bin nisbati ilal makhlukin, itu disini ma'akfara, siapa yang bilang? Makhluk, manusia. Kufur sekali mereka gitu. Kenapa? Idh huwa mustahilun fi haqqillahi ta'ala, karena al-ajab sifat takjub itu mustahil ada pada Allah. Gitu ya. Itu kata Abu Hayyan Al-Andalusi dalam Al-Bahrul Muhit. Dalam kitab Marah Labid atau Tafsir An-Nawawi Al-Bantani, begitu juga dikatakan dengan kalimat yang sama. Ya, karena yakin beliau rahimahullah kopas total dari Al-Bahrul Muhit. Bahwasanya ini maksudnya ya istifham taubih, dan kalau kita bilang ini ta'ajub, maka ini bukan ta'ajub dari Allah Azza wa Jalla, karena sifat ajab, ta'ajub itu tidak ada pada hak Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang bagaimana? Ya, kita mengikuti tafsir jalan lain. Ma'akfarah itu istifham, taubih, untuk menjelekkan semata. Baik. Maknanya, ma'akfarah, ma syai'ul ladhi hamalahu alal kufur. Itu apa hal yang membuat dia kok kafir? Ya, baik. Benar enggak ini? Benar. Tapi bisa juga enggak ma'akfarah ini ma'ayat ta'ajub? Bisa. Karena zahirnya malah justru asalnya kelihatannya seperti ta'ajub. Ya. Asalnya seperti ta'ajub. Ya, dan itu dua-duanya bisa. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan sifat fi'liyah khobariyah yang diantaranya adalah al-ajab, apa Indonesia? At-ta'ajub, takjub, ya. Sebagaimana di surat As-Saffat, As-Saffat ayat ke-12, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bal-ajibta wa yaskharun bal ajibta wa yaskharun. Di sini bal ajibta, bahkan engkau wahai Muhammad menjadi takjub, heran terhadap keingkaran mereka, wa yaskharun, dan mereka menghinakan engkau. Tapi di sini ada dua qiraat, ada dua qiraat dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bal ajibta wa yaskharun, ikhtalafa al-qurra'u fi qiraati dhalik. Para ahli qiraah mereka berikhtilaf dalam membaca As-Saffat ayat 12 ini, ya. Keumuman qurra' dari Kufah mereka berkata bal ajibtu wa yaskharun, bal ajibtu wa yaskharun. Rankan ajibtu, aku takjub. Siapa yang takjub sini? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan qurra Madinah, para ahli qiraah Madinah dan juga Masrah dan sebagian dari ahli qiraah Kufah, mereka membaca bal ajibta, dan itu yang riwayat atau qiraah yang kita baca bal ajibta wa yaskharun. Tapi di qiraah lain mutawatirah bal ajibtu wa yaskharun, dan keduanya qiraah masyhurah. Qiraah mutawatirah masyhurah dipakai bal ajibta atau bal ajibtu. Kalau bal ajibta maknanya engkau Muhammad takjub. Kalau bal ajibtu aku takjub. Baik. Muskil hanya ikhwas sekalian kemudian. Ya. Di sini Allah taala takjub dengan keadaan mereka, dengan kekufuran mereka. Ini menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, di antara sifat fi'liyah khabariyahnya, yaitu ta'jub. Baik. Nah, ada satu hal yang menarik yang anda dapatkan tentang ayat ini atau keadaan tahzir ulama tentang ayat ini. Ya. Yes. Sebentar, anda lupa nyari di mana tadi. Atau tadi malam mana baca. Baik. Dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, beliau berkata Qura'a Abdullah, Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud membaca bal ajibtu wa yaskharun. Ya. Kemudian Shuraih berkata Inna Allah la ya'jibu min syai', Allah itu tidak takjub akan sesuatu apapun. Innama ya'jibu man la ya'lam, pihak yang takjub itu hanyalah pihak yang tidak berilmu. Maksudnya, faham maksudnya? Kenapa seseorang bisa takjub? Karena tadinya enggak tahu kok bisa begitu gitu. Ya. Misalnya anda takjub. Kok antum masyaallah banyak banget sekarang masyaallah. Anda takjub. Itu menunjukkan anda tidak tahu sebelumnya bahwa saya akan sebanyak ini kan. Makanya takjub. Kalau udah tahu ya enggak bakal biasa aja takjub. Gitu kan? Logikanya gitu, betul juga ya. Iya juga betul. Maka betul kata Shuraih, innallaha la ya'fan. Innama yajibu man la ya'lam, yang bisa takjub adalah orang yang atau pihak yang kurang ilmunya. Maka Al-A'mash berkata, fadzakartu li Ibrahim, aku berkata kepada Ibrahim. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, Ibrahim si Ibrahim An-Nakhwi. Ya. Maka Ibrahim menimpali, mengomentari pernyataan Surayh tersebut. Surayh ini bukan sahabat ya, kalangan tabi'in. Inna Surayhan kana yu'jibuhu ra'yuhu. Hey, anak takjub antum tidur. Seru kayak gini antum tidur, masya Allah. Kata Ibrahim An-Nakhwi, inna Surayhan kana yu'jibuhu ra'yuhu. Surayh itu ya, yu'jibuhu ra'yuhu. Faham gak arti yu'jibuhu ra'yuhu? Pandangan dia membuat dia ujub dengan dirinya. Karena dia apa ya, susah diindonesiakan, tapi ini jelek sekali. Seseorang punya pandangan dan dia ujub dengan pandangannya, dia bangga, dia senang dengan pandangan pribadinya gitu. Artinya yu'jibuhu ra'yuhu. Pandangan dia membuat dirinya takjub. Jadi Ibrahim mengomentari kalimatnya Surayh tadi, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak takjub. Karena yang takjub itu hanyalah yang tidak berilmu atau pernah tidak berilmu. Sedangkan Allah Ta'ala selalu memiliki ilmu. Berarti takjub tidak ada pada hak Allah Azza wa Jalla. Gitu. Maka kata Ibrahim, inna Surayhan kana yu'jibuhu ra'yuhu. Surayh itu pandangan pribadinya membuat dia ya takjub dengan pandangan tersebut. Inna Abdullahi kana a'lama min Surayh. Ingat. Abdullah, siapa Abdullah sini? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Qari'ul Quran. Abdullah bin Mas'ud itu lebih berilmu daripada Surayh. Wa kana Abdullah yaqra bal ajibtu. Dan Abdullah bin Mas'ud membaca bal ajibtu. Maka kenapa ketika ada sahabat membaca dengan benar, kok antum malah ya mengatakan seperti itu? Mana yang lebih pintar, antum atau Abdullah bin Mas'ud? Ya, dan Abdullah bin Mas'ud langsung pada Rasulullah SAW. Bukankah dalam riwayat Rasulullah SAW pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan untuknya Al-Quran, sampai berhenti di salah satu ayat di surat An-Nisa. Rasulullah suruh berhenti, kemudian berlinang air mata Rasulullah SAW. Lalu antum siapa wahai Surayh? Maka kalimat yu'jibu ra'yu ini bisa untuk kalangan-kalangan ahli kalam yang mereka ujub dengan pandangan mereka dan pandangan ulama mereka yang menyelisihi salaf. Ini menunjukkan tetap adanya sifat ta'ajub atau ajab pada hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jangan dilogikakan ketika sudah ada nas yang menunjukkan hal seperti itu. Ajibtu bal ajibtu wa yaskhurun. Aku takjub terhadap mereka dan mereka tetap mencelakmu, mengejekmu wahai Muhammad. Baik. Ada juga dalil dari sunnah, hadis Nabi SAW. Nabi kita alaihi wasallam bersabda, laqad ajiballahu azza wa jalla aw dhuhika min fulanin wa fulana. Allah Ta'ala telah takjub atau tertawa disebabkan fulan atau fulana. Yes. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Allah telah takjub terhadap fulan atau tertawa karena fulan. Ini nas yang jelas sekali. Tapi kemudian sifat ujub, sifat ajab dan sifat dhahik. Eh, mereka alul kalam, mereka mentakwilnya. Ya, enggak. Kenapa? Karena sifat ajab ini hanya pada yang tidak ya berilmu. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala kaget takjub? Enggak mungkin, gitu kan bagi mereka. Baik. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tertawa? Tertawa itu manusia, manusia tertawa ini. Begitu kan? Kenapa mereka seperti itu? Karena menalarkan Rabbnya Azza wa Jalla dengan manusia. Kemudian, oh, enggak cocok dong, maksud sama manusia. maka mereka nafikan. Gitu tuh. Penyakitnya tuh kayak gitu. Ya. Ibarat kalau misalnya antum bilang manusia kalau dikubur udah biarin dikubur aja, enggak usah ditahlilin, enggak usah diarak-arak kemudian dengan apa gitu, dengan suara-suara, enggak usah diazanin dan seterusnya. Lagi ke orang awam yang terkena racun dari kebid'ahan, mereka akan berkata apa? Kalau gitu dikubur aja kayak binatang, ya kan? Masa di, manusia, masa muslim dikubur gitu aja? Enggak ditahlilin, enggak diazanin, enggak dikomatin. Nanti pada sholat gimana? Dikubur gitu aja kayak binatang. Baik. Kalau kita kembali ke asal masalah di sunnah Nabi, apakah Nabi SAW, sahabatnya dan tabi'in, tabi'in, tabi'in, mereka ketika dikubur diazanin? Enggak ada riwayat. Enggak diazanin. Lalu kenapa kok kita demi mengazankan mayit dikubur, kemudian kita logikakan dengan logika kita? Yaitu kalau enggak diazanin, sama dong dengan ngubur kucing. Tapi dari logika seperti ini, terciptalah kebid'ahan dan pemikiran baru. Dan itu sebabnya. Ya. Ya ini kalau kita gali maghfarah, ya, di balik ini kalangan Asy'ariyah mereka menafikan sifat ajab. Padahal itu ada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian, min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari hal apakah khalaqahu? Allah Ta'ala menciptakan insan. Di sini istifham, istifhamu taqrir. Istifhamu taqrir. Istifhamu taqrir itu lafalnya dengan format bertanya, tapi maksudnya mentakrir. Yaitu mentakrir, menetapkan. Apakah di min ayyi syai'in khalaqah ada sisi taubih, pencelaan? Ada. Penghinaan? Iya. Perendahan? Ada. Dari apa sih Allah Ta'ala menciptakan manusia? Thumma bayyana, kemudian Allah Ta'ala menjelaskannya. Lihat di sini, min ayyi syai'in khalaqah. Lihat lafal syai'. Syai' artinya sesuatu. Tapi sekarang, syai' di sini makhluk atau bukan? Makhluk. Syai' di sini makhluk atau bukan? Makhluk. Ya, dia makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Di sini, min ayyi makhluqin khalaqahu Allahu. Dari makhluk apakah Allah Ta'ala menciptakan manusia? Kemudian disebutkan dan dijelaskan oleh Allah, min nutfatin, nutfah makhluk bukan? Makhluk. Allah menciptakan makhluk melalui perantara ada makhluknya juga. Begitu. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan penciptaan yang qarib. Jadi khalq itu ada khalq qarib, ada khalq ba'id. Ya, ada khalq qarib, ada khalq ba'id. Khalq qarib itu kalau misalnya ta'birkan dengan min nutfatin khalaqahu faqad. Kalau khalq ba'id, penciptaan jauh, itu kalau ta'birkan min tin, dari tin, dari tanah. Ya, faham enggak maksudnya di sini? Ada khalq qarib, penciptaan dekat, dan ditakbirkannya, diungkapkannya dengan diciptakan dari air mani. Tapi sekarang antum diciptakan dari apa? Air mani atau tanah? Air mani. Ya. Ada enggak dari antum, ayah, seorang dari antum diciptakan dari tanah? Enggak ada. Siapa yang diciptakan dari tanah? Adam alaihissalam. Nah, itu diciptakan dari tanah, namanya khalq ba'id, penciptaan yang jauh. Yang jauh bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Ya, gitu maksudnya. Maka di sini, min ayyi syai'in khalaqahu, kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala, penciptaan yang bersifat qarib. Kenapa disebut qarib? Karena yang paling dekat dengan kita. Ya. Bahkan itu yang terjadi pada diri kita. min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah, ya, dari suatu nutfah khalaqahu, Allah Ta'ala ciptakan dia, faqaddarah, ya. Kalau ditafsirkan oleh Al-Baydawi, qaddarah di sini ay qaddarahu atwara, qaddarahu atwara, Allah Ta'ala kadarkan, Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala kadarkan, atwara yaitu beberapa step, beberapa step, beberapa fase, ya. Yani alaqatan thumma mudghatan ila akhir khalqihi. Alaqah itu apa Indonesia ya, Pak? Ya? Darah. Hah? Segumpal darah. Seberapa gumpal dia? Ini segumpal kecil, kecil. Gumpal di sini enggak masuk besar, kecil. Ya. Baik. Allah kadarkan segumpal sekecil itu. Thumma mudghah. Kemudian segumpal daging. Sahih daging. Daging, daging dan darah. Kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di jasad kita ada mudghah ini. Berarti ya, jantung ini disebut mudghah. Kalau di bahasa kita daging bukan? Hah? Jantung ini daging atau darah? Daging lah, masa darah. Darah itu yang ke jantung, iya. Ya, dan jantung ya daging. Masuk ke masuk ke model daging gitu. Baik. Ila akhir khalqihi, ke akhir penciptaannya dengan step-stepnya di surat Al-Mu'minun, ada di awal-awal surat Al-Mu'minun, ya. Summa sabila yassara. Kemudian as-sabil. Ay tariqa khurujihi, jalan keluar dia, min batni ummihi, dari perut ibunya. Jalan keluar dia dari perut ibunya. Baik, as-sabila dengan mansub di sini dalam nahwu namanya istighal. Ya, tapi kita enggak bahas lebih lanjut itu. Ya. Summa as-sabil, sabil, sabil, jalan keluar, tariqal khuruj. Dari mana? Min batni ummihi, dari perut ibunya. Yassarahu, Allah Ta'ala mudahkan. Antum ketika di istri antum di USG, ya, itu bukan namanya yang kelihatan itu, ya, di scan itu, di rongsen versi untuk orang hamil, ya, USG atau USB? USG. Ah, ke USB itu nama ustaz mungkin, ya. Nah, antum lihat kepala anak di atas, di atas itu di bawah biasanya. Hah? Maksudnya fase awal ya maksudnya. Di atas. Kalau fase akhir masih di atas gimana? Hah? Apa namanya? Sumsang. Kadang-kadang dokter itu beralasan sumsang supaya sesar. Masya Allah. Taib, nanti di fase sebelum melahirkan, sebelum waktunya, sebelum waktu melahirkan, Allah ubah dengan menjadikan kepala duluan, kan? Nah, ini taisir sabil, dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala, ya kan? Kalau sungsang itu susah atau tidak jadinya? Nah, susah. Makanya di bawah sungsang susah, ya kan? Wazannya sama dia. Nah, ke bawah gitu. Summa sabila yasara, Allah mudahkan. Itu satu poin kemudahan dari Allah. Tapi tentu ada beberapa hal yang membuat itu mudah dan Allah mudahkan. Bukan hanya masalah ke bawah atau ke atasnya. Masalah dengan ngedennya ibu itu bisa keluar gitu. Padahal ngeden modalnya apa? Ngeden, ya kan? Keluar. Coba kalau misalnya enggak bisa ngeden, ya gimana cara ngeluarinnya? Walaupun ibu, walaupun susternya, dokternya manggil-manggil, ayo bu, ayo bu, ayo bu, dorong-dorong, gak bisa ngeden. Dan ngedan itu suatu sifat fi'liyah untuk manusia, ya, yang memerlukan kekuatan yang besar. Maaf, ini bukan, ini masalah yang kita harus bersyukur pada Allah. Seseorang misal, maaf, mau buang air besar tapi susah keluarnya. Kemudian batuk. Batuk itu perlu energi. Dan dengan batuk itu akhirnya keluar itu. Ini. Bisa keluar. Allah Ta'ala ciptakan batuk yang lebih besar dari ngeden itunya. Powernya. Syuf lihat. Yang ada pada diri kita. Kalau Allah tidak menciptakan power tersebut, gak bisa keluar kita. Sesar semua orang. Iya. Allah mudahkan itu. Ya. Di surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya. Inna hadainahu sabila. Di sini enggak pakai dengan lafal yassara atau sahala, enggak, tapi hadaina. Karena pakai hadaina, kami berikan petunjuk as-sabil. As-sabil, petunjuk. As-sabil, jalan. Maka ada dua tafsiran ulama untuk ayat di surat Al-Insan ini. Satu tafsiran mirip dengan tafsiran ini. Hadainahu sabil. As-sabil yang dimaksud adalah jalan keluar dari perut ibu. Itu butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu walaupun ngeden kayak gimana, kalau tidak Allah beri hidayah buat anak ini, gak bakal bisa keluar, ya kan? Gak bakal bisa keluar, Masya Allah. Tafsiran kedua, hadainahu sabil. As-sabil yaitu Al-Quran As-Sunnah, yaitu Al-Hikmah, Al-Haq. Kami berikan dia petunjuk Al-Haq. Imma syakira wa imma kafura. Imma dia bersyukur dengan petunjuk itu, atau dia kufur dengan petunjuk itu. Ada dua itu. Tapi nuktah di sini yang bagus sekali kita untuk berpikir tentang keagungan dan rahmat dari Allah, bahwasanya jalan keluar kita itu dimudahkan sekali. Sehingga alhamdulillah kita sampai ke dunia ini dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan. Nah, ini Allah menyebutkan kenikmatan demi kenikmatan. Ya, Allah menyebutkan kenikmatan demi kenikmatan. Dari masalah tadi apa? Ya. Air mani. Allah takdirkan, Allah tentukan kemudian step by step, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk ke dunia. Ya, summa amatahu fa akhbarah. Kemudian baru Allah Ta'ala sebutkan setelah kenikmatan itu ada hadimil ladzat, memutus kenikmatan itu. Summa amatahu, kemudian Allah Ta'ala mematikan dia. Fa akhbarah ay ja'alahu fi qabrin yasturuhu, yaitu Allah jadikan dia di kubur yang menutupi dirinya. Masya Allah. Kalimat thumma amatahu fa akbaro, kemudian Allah matikan dia. Baik. Amata ini mematikan. Yang ini imatah di antara sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian fa akbaro, segera setelah dimatikan akbaro. Ada fi'il dengan thulatsi mujarrad qabara. Ada juga akbara. Dua-duanya sama-sama mengubur, mengubur, ya. Tapi bedanya qabara itu dafana biyadihi, yaitu mengubur dengan tangannya langsung. Kalau misalnya akbara itu mengubur tapi bukan dia yang dengan tangannya, bukan, melainkan menyuruh seseorang untuk menguburkan. Ya. Jadi misalnya ada seorang jemaah tarik misalnya wafat. Selama ini ada enggak yang udah wafat? Ah, belum ada di jemaah tarik ini. Ada enggak yang udah wafat? Enggak, maksudnya enggak, bukan yang hadir di sini, bukan. Antum nih kok mikirnya kayak khurafat gitu, enggak, bukan. Enggak, maksudnya jemaah sini yang rutin di sini, yang rutin di kajian mana, kajian mentorik gitu. Hah? Belum? Belum pada wafat? Insyaallah nanti ya wafatnya. Tapi misalnya ada yang wafat, Nah, kemudian Pak Anwar beliau bilang ke antum, siapa sih antum? Antum kori Islami tapi yang enggak tahu antum. Ah, syukran. Syukran, tolong kuburkan dengan tangan antum fulan hafiz rahimallah. Ya. Kemudian antum Syekh Syukran menguburkan dengan tangannya. Antum gali, antum masukin mayit itu. Ini lafalnya berarti qabara syukran mayitan. Iya kan? Apakah Pak Anwar berkontribusi? Ya, akbara Pak Anwar mayitan. Begitu. Baik. Nah, akbara ini Allah Ta'ala ta'birkan akbara karena bukan Allah, bukan dengan tangan Allah Azza wa Jalla dikubur, tapi dengan tangan manusia. Allah Subhanahu wa tentukan, Allah kuburkan dia. Makanya tafsirannya ja'alahu fi qabrin yasturuhu. Allah jadikan dia dikubur untuk menutupi dirinya. Ya. Dan ini fa aqbarahu, ada sisi pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla dan ada sisi pemuliaan Allah terhadap insan walaupun insan itu kafir. Makanya pada asalnya manusia setelah mati tidak boleh dijual beli organ tubuhnya. Tidak boleh dipotong. Ya. Apa pemuliaan ini maksudnya? Karena dikubur, dengan dikubur ini tidak begitu saja ada bakal dicomot oleh burung, dicabik oleh binatang buas. Ya. Ya. Coba kalau misalnya ada orang mati lewat depan penjual es tong-tong, mati kemudian, udah biarin aja pinggir got gitu. Terhinakan sekali. Sebagaimana tikus-tikus kalau misalnya mati tengah jalan, orang pada biarin. Mau singkirin, udah biarin aja, biar kelindes sama mobil atau motor. Tapi kalau manusia, Allah jadikan secara fitrah untuk dikubur sejak zaman anaknya Nabi Adam alaihissalam. Iya. Pemuliaan buat manusia. Ya. Dan betapa pemuliaan buat manusia, seringkali Allah ilhamkan pada manusia untuk melakukannya, belajar dari binatang. Kapal terbang pemuliaan buat manusia dan nikmat. Mata'al lakum wa li'an'amikum, dari semua kenikmatan ini. Dari mana mereka belajar? Dari thair. Ya. Yeah. Dan juga seseorang harus mengingat di surat Al-Mulk. Iya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Kan burung itu kan saffat wa yaqbid atau diam gitu. Imma dia mengepakkan, imma dia diam kayak ini. Dan kita lihat di langit seperti itu kadang-kadang, tapi cepat, tapi diam gitu. Bagaimana kok mereka bisa tertahan di udara tanpa ada penyangga atau dasar? Mayum sikuhunna illa rahman. Tidaklah yang menyangga atau yang mengimsak menahan mereka kecuali ar-rahman. Begitu juga dengan pesawat terbang. Gak ada yang mengepak. Ya, repot kok pesawat terbang mengepak oleng terus. Gak bisa kuesi nanti kita. Ya kan? Siapa yang mengimsak itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Summa idza syaa ansyara. Kemudian idza syaa ya ansyara lil ba'ts. Kemudian idza di sini maknanya bukan lebih baik jangan dimaknai kalau, tapi maknai ketika. Ketika Allah Ta'ala berkehendak ansyarahu. Allah akan ba'atsahu. Allah akan membangkitkan manusia. Gitu ya. Ketika Allah berkehendak. Baik. Dan lafal idza, idza di sini dikatakan oleh Ar-Razi, dikatakan dengan idza isyaran bi anna waqtal masyiati ghairu ma'lum, untuk membuat kita merasa bahwasanya waktu kapan Allah Ta'ala berkehendak untuk membangkitkan itu ghairu ma'lum, tidak diketahui. Jadi ketika, nanti, kapan? Wallahu a'lam. Ya. Maka kalla haqqan. Kalla di sini dimaknai haqqan. Antum bedakan dengan kalla di awal-awal surat ini. كلا إنها تذكرة، يعني لا تفكر مثل ذلك، ya. لا تفعل مثل ذلك، jangan kamu berlaku seperti itu. Tapi kalla di sini maknanya haqqan, betul-betul. Lamma yaqdi ma amarah, manusia lamma yaqdi, lam yaf'al, belum menunaikan ma amarah, apa yang ma amarahu bihi rabbuhu, apa yang Rabbnya perintahkan kepadanya. Ya. Jadi imma maksudnya di sini belum menunaikan sama sekali, imma maksudnya belum menunaikan dengan sempurna, dan itulah kita. Ya. Yakni maksudnya hak manusia itu asalnya muqassir. Ya, muqassir itu berarti orang yang kurang dalam melakukan hal yang maksimal, kurang maksimal. Dan kita ini rata-rata kurang, tidak maksimal. Ya, bukan kurang maksimal lagi, tidak maksimal. Ya, Allah Ta'ala lah yang memberikan taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut syarah al-warqat. Bagi yang berkenan silakan langsung merapat.